Coba Anda bayangkan sebuah pemandangan ini. Ini larut malam, katakanlah jam 2 pagi di Manhattan. Oke, jam 2 pagi. Di sebuah kantor ya? Betul, tepatnya di lantai 47 sebuah gedung pencakar langit yang mewah. Di dalam sebuah ruang rapat yang sunyi banget, yang cuma diterangi dari cahaya layar laptop dan lampu jalanan kota di bawah sana. Suasana yang sangat khas dunia korporat. Sangat khas. Nah, di sana duduk seorang mitra senior dari sebuah firma hukum bergengsi. Dan dia sedang menatap sebuah dokumen. Tapi ini bukan cuma dokumen biasa. Pasti dokumen yang sangat krusial. Sangat. Ini adalah draft kontrak restrukturisasi perusahaan yang tebalnya mencapai 800 halaman. Bayangkan, 800 halaman yang isinya ribuan klausul hukum. Luar biasa tebal. Iya kan? Dan di setiap titik, setiap koma, dan pilihan kata di situ, bakal nentuin nasib dari, sekitar 15.000 karyawan. Wow, 15.000 nasib orang. Betul, kontrak ini yang bakal mutusin apakah pemasok-pemasok kecil di tiga negara berbeda akan dibayar tagihannya, atau malah terpaksa gulung tikar. Dan pada ujungnya, ini menentukan kelangsungan hidup komunitas di sekitar pabrik-pabrik itu. Dan yang krusial untuk dipahami dari adegan pembuka ini adalah asumsi kita tentang siapa sosok yang sedang duduk di kursi itu. Nah, iya. Kalau di film-film biasanya kan dia digambarin sebagai... sebagai penjahat dengan tawa sinis ya kan? Atau sosiopat yang memang menikmati penderitaan orang lain. Tapi kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Jauh dari itu. Pengacara ini, dia mungkin cuma seorang ayah dari dua anak yang lagi sibuk nyiapin dana kuliah. Dia profesional, rekam jejaknya bersih, suka nyumbang ke panti asuhan, dan sangat dihormati rekan-rekannya. Tepat. Dia hanya duduk di sana, mungkin sambil menyesap kopinya yang sudah dingin, dan sekedar melakukan pekerjaannya. Melakukan tugasnya, menyusun kontrak paling optimal untuk kliennya, sepenuhnya legal, dan bekerja demi memenuhi katakanlah target tarif per jam atau billable hours dari firmanya. Nggak ada konspirasi jahat di sini. Tidak ada niat untuk menghancurkan hidup siapapun. Semuanya berjalan sesuai prosedur. Selamat datang untuk Anda yang sedang mendengarkan. Hari ini Anda bergabung bersama kami dalam sebuah sesi eksplorasi mendalam yang memang sengaja dirancang untuk ngebongkar cara kerja tersembunyi dari dunia profesional kita saat ini. Betul. Dan sumber materi kita hari ini sangat kaya. Sangat kaya. Kita bakal membedah argumen dari bab 16 sebuah teks yang sangat revolusioner tentang kapitalisme tanpa wajah atau faceless capitalism. Dan kita juga akan menyandingkannya dengan pemikiran sosiolog legendaris Max Weber. Misi kita hari ini sebenarnya cukup spesifik. Kita ingin menelusuri mengapa sistem di tempat kerja, entah itu di kantor Anda atau dimanapun, seringkali terasa punya nyawanya sendiri. Kayak semacam kekuatan raksasa yang jalan sendiri dan malah menggerakkan manusianya, bukan manusia yang menggerakkan sistemnya. Iya, ini adalah diskusi yang akan menantang asumsi standar kita tentang bisnis dan moralitas. Jika Anda yang sedang mendengarkan ini pernah merasa terjebak birokrasi, pasti Anda akan sangat terhubung dengan ini. Pasti pernah kan ngerasa, kenapa sih perusahaan bikin keputusan sebodoh ini, padahal isinya orang-orang pintar semua? Tepat sekali. Karena kalau kita pakai lensa sosiologis untuk melihat pengacara di Manhattan tadi, kita tidak melihat seorang manusia yang sepenuhnya bebas membuat keputusan. Oh, menarik. Terus kita melihat apa? Kita sekedar melihat satu titik kecil di dalam sistem raksasa yang bergerak murni dengan logikanya sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Untuk benar-benar paham, gimana kita bisa sampai menciptakan mesin yang malah ngendaliin kita ini, kita harus mundur sebentar dari Manhattan era modern. Kita harus kembali ke sejarah awal kapitalisme. Betul, kita harus terbang ke tahun 1904. Pas itu, sosiolog Jerman Max Weber lagi keliling Amerika Serikat. Dia mengamati ledakan industri kapitalisme yang lagi ngubah wajah dunia secara drastis. Dan observasi Weber di momen itulah yang menjadi landasan utama dari diskusi kita kali ini. Weber itu mencoba memecahkan satu misteri besar. Misteri tentang dari mana datangnya dorongan gila-gilaan buat kerja keras dan ngumpulin modal ya? Tepat. Logikanya kan manusia bekerja sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi Weber menyimpulkan hal yang mengejutkan. Kapitalisme modern itu awalnya tidak lahir dari sekedar keserakahan. Tunggu, nggak lahir dari keserakahan. Terus dari mana? Ironisnya, ia lahir dari etika religius, lebih spesifiknya dari aliran Protestantisme asketis masa itu. Di masa-masa awal, orang bekerja dengan sangat keras, hidup super hemat, dan menabung kekayaan bukan untuk foya-foya. Oh, maksudnya mereka kerja keras karena alasan spiritual? Benar. Kesuksesan material itu diyakini sebagai tanda bahwa mereka telah diselamatkan secara spiritual oleh Tuhan. Bekerja itu dilihat sebagai panggilan suci, sebuah kewajiban ibadah. Masuk akal sih. Tapi kan dunia korporat zaman sekarang jelas nggak kelihatan kayak komunitas religius. Maksud saya, orang-orang di Wall Street itu nggak lagi ngomongin soal keselamatan jiwa pas lagi meeting saham. Memang tidak. Dan disitulah tragedi sejarahnya terjadi. Gimana proses transisinya itu? Kenapa dorongan spiritual tadi bisa berubah jadi ya sekedar deretan angka profit di Microsoft Excel? Weber menjelaskan begini. Ketika generasi pertama sudah berhasil membangun infrastruktur industri dan kekayaan yang masif lewat etika religius itu, mereka kan mewariskannya ke generasi kedua dan ketiga. Iya, diwariskan ke anak cucunya. Nah, generasi penerus ini mewarisi mesinnya, mewarisi pabriknya, mewarisi kewajiban untuk bekerja keras. Tetapi teologinya menguap. Oh, jadi nilai agamanya hilang sama sekali? Hilang tanpa sisa. Dan setelah roh spiritualnya pergi, yang mengendap dan mengeras di dasar masyarakat modern itu hanyalah obsesi telanjang pada angka. Obsesi pada angka? Betul. Obsesi pada kalkulasi, efisiensi maksimal, dan keuntungan. Weber menyebut sisa-sisa yang mengeras ini sebagai proses rasionalisasi. Rasionalisasi, ini konsep yang penting nih. Biar Anda yang lagi dengerin bisa langsung ngebayangin di kehidupan nyata, mari kita pakai perbandingan. Silakan, coba pakai contoh yang membumi. Coba bayangin soal pertanian. Kalau kita mundur ratusan tahun lalu, di masyarakat tradisional, seorang petani itu nanam padi di bulan tertentu murni karena tradisi. Ya, mengikuti ajaran leluhur atau perhitungan musim adat. Betul. Keputusannya didorong oleh nilai, adat istiadat, dan hubungan emosional sama alam. Nah, sekarang kita bandingin sama korporasi agribisnis raksasa di era modern. Pasti sangat berbeda pendekatannya. Banget. Mereka nanam kedelai termodifikasi genetik bulan ini bukan karena tradisi, tapi karena misalnya sistem analisis prediktif ngasih tahu kalau bakal ada kelangkaan pasokan global. Dan mereka sudah menghitung margin keuntungan kuartal depan ya? Tepat. Semuanya bisa dihitung dengan presisi. Semuanya soal prediksi matematis. Nggak ada urusannya sama tradisi atau emosi. Dan pergeseran inilah intinya. Dari tindakan yang berbasis emosi atau nilai tradisional menjadi tindakan yang murni instrumental dan demi efisiensi belaka. Dan ini terjadi di semua sektor, bukan cuma pertanian. Kayak gimana contoh sektor lainnya? Coba perhatikan cara institusi modern menghukum orang atau cara kita merawat orang sakit di rumah sakit besar. Semuanya dirasionalisasi. Kita mendirikan birokrasi, membuat SOP yang tebal, dan mengubah manusia menjadi sekadar metrik kinerja. Saya ngerti arah pembicaraan teks kita ini, tapi saya harus mentang sedikit premisnya di sini. Silakan, bagian mana yang Anda rasa janggal? Kalau kita lihat dari kacamata peradaban, rasionalisasi ini terdengar kayak sebuah pencapaian yang hebat kan? Maksud saya, berkat rasionalisasi ini, kita jadi punya hukum tertulis yang transparan. Daripada harus tunduk pada raja yang bisa menghukum orang semaunya sendiri begitu. Iya, persis. Kita nggak lagi dihukum gara-gara mood seorang raja lagi jelek. Terus kita juga berhasil ngeganti favoritisme dan nepotisme bangsawan dengan sistem meritokrasi yang bisa diuji pakai tes standar. Argumen yang sangat masuk akal. Ketertiban dan prediktibilitas memang pondasi dari peradaban modern. Iya kan? Terus di mana letak rusaknya kalau gitu? Kenapa teks dari sumber yang kita bahas ini seolah ngelihat puncak efisiensi ini sebagai sebuah tragedi sosiologis? Yang sangat memukau di sini adalah justru keberhasilan dari ketertiban itu sendiri yang menjadi jebakannya. Jebakan gimana maksudnya? Weber berargumen bahwa kemajuan yang dingin dan kalkulasi obsesif ini secara perlahan namun sangat pasti membangun sebuah struktur. Dia menyebutnya dengan istilah bahasa Jerman, Stahlhartesgehäuse. Stahlhartesgehäuse itu terjemahannya sangkar besi ya? Betul sekali, sangkar besi. ketika Anda merancang sebuah sistem institusi sedemikian rupa, supaya kebal terhadap emosi dan subjektivitas manusia, semua demi mencapai efisiensi absolut, Anda sebenarnya sedang membuang sesuatu yang lain. Kita membuang empati. Tepat. Anda membuang kapasitas sistem tersebut untuk menunjukkan empati, kebijaksanaan kontekstual, dan hati nurani. Pada akhirnya, manusia yang menciptakan aturan-aturan super efisien ini malah terkurung di dalamnya. Wow, jadi kita yang bikin kandangnya, kita juga yang masuk ke dalamnya. Ada satu kutipan Weber yang sangat tajam dari teks kita untuk merangkum kondisi manusia di dalam sangkar besi ini. Dia mendeskripsikan manusia modern sebagai spesialis tanpa semangat, penikmat tanpa hati. Spesialis tanpa semangat, penikmat tanpa hati? Ya ampun, itu tuh deskripsi yang luar biasa akurat soal fenomena kelelahan profesional atau burnout di zaman sekarang. Benar. Dan ini membawa kita kembali ke cerita pengacara di lantai 47 tadi. Ah, iya. Dokumen 800 halaman itu. Coba kita pikirkan. Di atas kertas, sebuah kontrak hukum itu kan sebenarnya simbol dari kebebasan rasional, ya kan? Ya. Dua pihak bertemu, bersepakat, tanpa paksaan fisik sama sekali. Idealnya sih begitu. Tetapi, kalau kita membedahnya lewat kacamata sangkar besi tadi, kita langsung sadar bahwa kontrak raksasa itu sebenarnya adalah wujud paling nyata dari jeruji kurungan tersebut. Tepat. Di anatomi kontrak restrukturisasi itu, setiap klausul adalah semacam algoritma mekanis. Klausulnya berbunyi, jika pendapatan turun 10%, maka pabrik di negara X harus dilikuidasi. Dan klausul itu, dia nggak bakal peduli kalau pabrik itu adalah satu-satunya urat nadi ekonomi di kota kecil itu. Sama sekali tidak peduli. Klausul tidak punya paru-paru untuk bernapas, tidak punya empati, dan tidak bisa diajak negosiasi oleh penderitaan pekerja. Aturan-aturan ini menjadi samat kaku. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau kita udah sepakat bahwa sistem korporasi dan kontrak ini adalah sangkar besi yang ngilangin kemanusiaan kita, ya. Terus kenapa orang-orang di dalamnya pada diem aja? Maksud saya, kenapa pengacara-pengacara cerdas lulusan Ivy League ini secara sukarela masuk ke kandang itu, dan bahkan mereka sendiri yang ngunci pintunya dari dalam pas lagi bikin kontrak? Untuk membongkar paradoks yang membingungkan itu, literatur sumber kita hari ini mengintegrasikan sebuah konsep dari sosiolog lain, yaitu Anthony Giddens. Oke, konsep apa itu? Konsep tentang dinamika antara struktur dan agen. Struktur itu maksudnya sistem perusahaannya, dan agen itu manusianya. Benar. Dalam teori sosiologi yang normal, interaksi mereka itu dua arah. Manusia sebagai agen menciptakan struktur sosial. Lalu, struktur itu berbalik membentuk perilaku manusia. Seimbang. Kayak saling mempengaruhi gitu ya? Tepat. Tetapi, dalam lanskap kapitalisme tanpa wajah yang kita bahas ini, keseimbangan itu telah hancur. Pergeserannya menciptakan apa yang disebut sebagai system dominance atau dominasi sistem. Dominasi sistem. Berarti sistemnya yang menang telak. Menang mutlak. Struktur institusional modern seperti pasar modal global, firma hukum raksasa multinasional, rezim pajak internasional, entitas ini sudah menjadi terlalu masif, terlalu kompleks. Dan pergerakannya terlalu cepat buat diikutin satu orang manusia. Tepat. Sehingga struktur tersebut benar-benar mendominasi kapasitas agen. Pengacara kita di firma tadi memang masih punya otonomi pribadi secara teori, tapi semua pilihan yang tersedia di depannya sudah dibingkai secara brutal oleh desain sistem. Ini masih agak abstrak sih. Coba kita bawa konsep dominasi sistem ini langsung ke atas meja kerja si pengacara tadi. Biar lebih kerasa nyatanya. Silakan. Coba buat skenarionya. Sudural. Dia sadar, kalau saya pakai metode penyelesaian A, proses kebangkrutan ini bisa kelar dalam 2 bulan. Nggak perlu sampai 8 bulan. Oke, proses yang jauh lebih efisien dan manusiawi. Betul. Kalau kelar dalam 2 bulan, karyawan di pabrik nggak perlu digantung nasibnya lama-lama, aset penting perusahaan bisa diselamatin, dan semua orang bisa cepat move on. Secara nurani dan moral, itu jelas jalan yang paling benar, kan? Secara moral, iya. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi kalau dia memilih jalan yang benar secara moral itu dari kacamata kalkulasi rasional sistem firmanya. Nah, gimana tuh kalkulasinya? Mengurangi proses dari 8 bulan menjadi 2 bulan berarti memangkas ribuan jam kerja dari tim pengacaranya. Oh, saya mulai paham arahnya. deal sama komite eksekutif firmanya. Betul sekali. Dia akan diinterogasi, dipertanyakan loyalitasnya, dan dituduh secara terang-terangan telah gagal menjalankan tugas utamanya sebagai mitra firma. Yaitu tugas untuk maksimalkan keuntungan kemitraan. Disinilah letak kengerian sejati dari dominasi sistem. Sistem ini tidak perlu repot-repot menggunakan anjaman fisik. Nggak perlu nodong pistol. Sama sekali tidak. Sistem mengontrol perilaku manusia hanya dengan merekayasa arsitektur insentif. Mereka menyusunnya sedemikian rupa sehingga satu-satunya pilihan rasional yang aman untuk kelangsungan karir pengajar itu adalah pilihan yang memperpanjang penderitaan orang lain. Gila, jadi otonomi manusia tuh sekarang cuma ilusi doang. Mereka dibikin ngerasa kayak lagi ngambil keputusan besar, padahal kenyataannya mereka cuma jalan di satu-satunya jalur yang udah disediain sama labirin sistem itu. Benar. Jalur dengan resistensi paling minim. Ada satu analogi historis dari teks kita yang ngebahas fenomena ilusi otonomi ini. Dan saya pengen banget kita bahas ini. Ini tentang evolusi hubungan manusia sama mesin. Ya, analogi operator mesin. Mari kita jelaskan ke pendengar. Jadi gini, dulu banget pas revolusi industri baru mulai, manusia kan nyiptain mesin yang cara kerjanya masih bisa mereka pahamin sepenuhnya. Mesin-mesin uap awal yang mekanismenya terlihat jelas ya. Betul. Seorang buruh pabrik waktu itu tahu dari mana besi atau kapasnya berasal, dia tahu cara kerja tuas dan giginya, dan dia bisa langsung melihat produk jadinya keluar dari jalur perakitan. Pemahamannya utuh. Ini tersambung ke seluruh dunia kan? Sampai akhirnya kita tiba pada titik di mana konsep sosiologis bernama Entsaborung der Welt terjadi secara penuh. Entsaborung der Welt. Hilangnya daya magis dunia ya? Betul. Segala sesuatu di dunia direduksi menjadi operasional mekanis belaka. Manusia modern yang berdiri di depan mesin raksasa institusi ini tidak lagi paham gambar besarnya. Nah, poin kritisnya di situ. Para profesional elit zaman now, entah itu pengacara korporat, analis data keuangan, atau ahli pajak, pada dasarnya mereka ini cuma operator dari mesin yang udah kelewat raksasa. Mereka sekedar menatap layar monitor yang dipenuhi panel indikator dan metrik. Iya. Tugas mereka sehari-hari cuma nekan satu atau dua tombol spesifik. Kayak nyusun draft arbitrase atau nyari celah pajak di negara tertentu. Terus pertanyaannya, kenapa mereka nekan tombol-tombol itu? Tujuannya sangat sempit. Semata-mata agar alarm peringatan dari atasan tidak berbunyi. Betul. Biar warna evaluasi kinerja kuartalan mereka tetap hijau di Excel. Mereka udah kehilangan kendali penuh, bahkan nggak punya visibilitas lagi sama dampak akhir dari kerjaan yang mereka lakuin. Padahal, di ujung rantai sana, ketukan keyboard mereka itu bisa bermanifestasi menjadi hal angkering mengerikan. Kayak deforestasi massal di hutan tropis atau hancurnya ekonomi sebuah kota kecil gara-gara pabriknya ditutup sepihak. Dan karena visibilitas antara tombol dan dampak akhir itu terputus, terciptalah sebuah fenomena sosiologis yang sangat fatal. Menguapnya tanggung jawab moral. Menguap tanpa bekas? Ini menjelaskan misteri mengapa sebuah bencana ekonomi massal bisa terjadi tanpa ada satu orang pun yang merasa bersalah atau harus dipenjara. Kayak krisis finansial global gitu ya. Kalau ada jutaan orang hilang dana pensiun gara-gara trik finansial yang rumit, siapa penjahatnya? Pengacara akan mencuci tangan dan berkata, saya hanya mematuhi undang-undang yang berlaku. Terus klien atau CEO-nya bakal bilang, kami cuma ngikutin saran hukum terbaik dari firma ternama. Dan para pembuat undang-undang di pemerintahan akan membela diri, kami hanya menyediakan kerangka regulasi umum yang diminta pasar. Gila, nggak ada satupun yang rasa perlu tanggung jawab. Tidak ada. Karena tanggung jawab itu telah difragmentasi, dipecah-pecah menjadi sangat kecil, dan disebar merata ke ribuan skrup manusia di dalam mesin kapitalisme tersebut. Semua orang cuma ngelas pakai alasan klasik. Saya cuma ngelakuin tugas saya. Tepat. Saya cuma menjalankan SOP. Tapi tunggu sebentar. Kalau sistem ini pada dasarnya adalah mesin yang katakanlah nggak berakal dan nggak punya jiwa, gimana caranya dia bisa bertahan selama ini? Maksud Anda, bagaimana ia mereproduksi dirinya? Ya, mesin kan nggak punya kesadaran buat bilang, saya harus melestarikan diri saya sendiri. Jadi mestinya, sistem ini harus secara aktif nyuci otak atau melembagakan nilai-nilainya ke anak-anak baru yang mau masuk, kan? Mungkin lewat kurikulum sekolah bisnis atau lewat norma-norma profesionalisme. Anda menyentuh mekanisme intinya. Sistem ini mereproduksi diri melalui apa yang kita sebut sosialisasi institusional. Gimana tuh cara kerjanya di lapangan? Bayangkan ada seorang karyawan baru yang menolak merancang skema penghindaran pajak karena dia merasa itu salah secara moral. Apakah dia akan dirayakan sebagai pahlawan etika di ruang rapat? Profesional, terlalu naif, atau dianggap bukan pemain tim yang baik? Jadi definisi profesionalisme itu sendiri udah dibajak ya sama logika kapitalisme ini? Telah dibajak sepenuhnya. Menjadi profesional tidak lagi diartikan sebagai memegang teguh standar moral atau integritas. Terus diartikan sebagai apa? Profesionalisme diredefinisi sebagai kemampuan untuk menekan perasaan pribadi dan empati Anda demi memenuhi tuntutan efisiensi perusahaan. Semakin Anda mekanis, semakin Anda dianggap profesional. Wow, ini bawa kita ke sebuah persimpangan yang sangat relevan dan personal. Untuk Anda yang lagi dengerin diskusi ini sekarang, di industri apapun Anda bekerja, saya yakin banget Anda pernah ngerasain ketegangan diam-diam ini. Momen ketika nurani Anda berbisik. Betul, momen pas hati kecil Anda bilang kalau keputusan bisnis ini tuh salah atau bakal merugikan orang banyak. Tapi di sisi lain, file Excel di depan muka Anda dan struktur bonus akhir tahun Anda teriak kalau itu adalah satu-satunya tindakan yang rasional. Ketegangan yang Anda deskripsikan itu secara sosiologis adalah benturan paling klasik. Benturan langsung antara etika kemanusiaan melawan insentif mekanis. Dan Weber udah ngebahas ini dari dulu kan? Benar, Weber telah membedah anatomi dari konflik moral ini puluhan tahun yang lalu. Dia memisahkan moralitas manusia ke dalam dua kategori besar yang saling bertolak belakang. Oke, apa kategori yang pertama? Yang pertama adalah Gesinnungsethik atau etika keyakinan. Gesinnungsethik, susah juga ya bahasa Jermannya. Ini maksudnya moral yang absolut gitu. Betul, moralitas yang sangat absolut. Seseorang yang menganut Gesinnungsethik ini akan bertindak murni berdasarkan nilai kebenaran dari tindakan itu sendiri, sama sekali tanpa menghitung dampaknya terhadap dirinya sendiri. Biar saya pastiin saya nangkep esensinya secara praktis. Gesinnungsethik ini berarti kayak kasus seorang whistleblower di sebuah perusahaan kimia raksasa? Ya, contoh yang sangat pas. Katakanlah dia nemuin bukti valid kalau perusahaannya secara sadar ngebuang limbah beracun ke sungai di belakang desa. Dia tahu persis, kalau dia ngebocorin dokumen itu ke media, dia bakal langsung dipecat. Dipecat? Dituntut di pengadilan oleh pengacara perusahaan? Keluarganya bakal menderita putus penghasilan, dan teman-teman kantornya bakal ngejauhin dia. Tapi dia tetap milih ngebocorin rahasia itu karena nutupin fakta soal racun adalah hal yang salah secara absolut. Titik. Tepat sekali. Etika, keyakinan tidak peduli jika langit runtuh atau karirnya hancur selama kebenaran sejati ditegakkan. Salut sih sama orang kayak gitu. Sangat idealis. Namun, jika kita menarik ini ke gambaran yang lebih besar, ada etika kategori kedua, yaitu Verantwortungsethik. Verantwortungsethik. Etika apa itu? Etika tanggung jawab. Ini adalah moralitas yang bersifat konsekuensialis dan jauh lebih pragmatis. Pragmatis berarti lebih mikirin hasil akhirnya ya? Benar. Seseorang yang menggunakan etika tanggung jawab ini akan selalu mempertimbangkan realitas dunia yang keras. Dia menimbang hasil akhir, rela berkompromi dengan sistem yang kotor, dan mencoba mencari jalan yang paling tidak merusak dalam kerangka yang sudah ada. Berarti kalau kita balik ke pengacara di Manhattan lantai 47 tadi, dia beroperasi murni pakai Verantwortungsethik dong. Sangat murni etika tanggung jawab. Bagaimana dia menjustifikasi pekerjaannya? Dia mungkin berdalih dalam hati, kalau saya nolak ngerjain kontrak ini, pasti bakal ada firma hukum saingan yang jauh lebih rakus yang bakal ngambil alih. Dan jika firma lawan yang mengambil, hasilnya bisa lebih kejam untuk para pekerja pabrik. Makanya dia mikir, lebih baik saya aja yang ngerjain restrukturisasi ini dengan sedikit sentuhan manusiawi atau klausul pesangon yang lumayan. Ya walaupun ujung-ujungnya ribuan orang tetap harus di PHK. Analisis yang sempurna. Kapitalisme tanpa wajah sama sekali tidak memiliki ruang atau toleransi untuk etika keyakinan yang idealis tadi. Dimatiin pelan-pelan ya idealismenya. Sistem secara sistematis meminggirkan dan membuang orang-orang dengan moral absolut. Sebaliknya, semua profesional ditekan dan dituntut untuk mengadopsi etika tanggung jawab yang pragmatis ini. Dan tuntutan ini sering banget dibungkus pakai frasa ajaib korporat, kita harus bersikap realistis. Mari bersikap realistis. Mari bersikap profesional. Dan masalah fatalnya muncul di sini. Masalah fatal apa? Ketika seluruh ekosistem masyarakat profesional hanya diisi oleh orang-orang yang terlalu realistis, yang terus-menerus mau berkompromi demi efisiensi sistem, pada akhirnya masyarakat kehilangan seluruh mekanisme koreksi moralnya. Nggak ada lagi rem daruratnya. Semuanya cuma ikut arus. Ngomong-ngomong soal ikut arus, ada sebuah analogi yang sangat brilian dari catatan diskusi kita ini buat ngegambarin gimana penipuan moral ini terjadi tanpa disadari sama manusianya sendiri. Oh, analogi kompas. Silakan jabarkan. Coba bayangin Anda ini seorang pendaki gunung yang lagi mimpin ekspedisi bawa tim ngelewatin hutan lebat yang belum pernah dipetain sebelumnya. Nah, Anda megang kompas di tangan. Anda melihat jarum kompasnya menunjuk ke arah mana? Jarumnya dengan sangat stabil nunjuk lurus ke utara. Karena Anda percaya sama alat itu, Anda melangkah maju dengan penuh keyakinan. Anda merasa bangga banget. Wah, saya pemimpin yang kompeten. Saya bawa tim saya di jalur yang benar menuju keselamatan. Intinya, Anda ngerasa sangat berintegritas. Namun, tragedinya adalah sang pendaki ini sama sekali tidak menyadari apa yang tersembunyi jauh di bawah tanah tempatnya berpijak. Benar banget. Jauh di dalam perut bumi, pas di bawah jalur pendakian itu, ternyata ada sebuah deposit biji besi raksasa. Sebuah anomali geologis yang memancarkan medan magnet. Medan magnet yang luar biasa kuat. Dan tanpa disadari sama sekali, pelan-pelan medan magnet itu udah membelokkan jarum kompasi pendaki sejauh 45 derajat. Jadi, kemana arah utara yang dia yakin itu? Dia masih siyakin-yakinnya kalau dia lagi jalan ke utara, padahal kenyataannya dia lagi ngarahin seluruh timnya pelan-pelan masuk menuju jurang. Metafora yang sangat kuat. Dan jika kita tarik ke dunia korporat atau institusi modern, deposit biji besi raksasa di bawah tanah itu adalah struktur bonus akhir tahun, insentif finansial rahasia, tekanan pemegang saham, dan ancaman pemecatan. Itulah medan magnetnya. Pengacara kita tadi melihat kompas moralnya, mungkin kode etik advokatnya, dan dia ngerasa, oh secara hukum saya udah beroperasi secara sah, saya nggak langgar pasal apa-apa. Dia merasa berintegritas. Padahal, medan magnet sistem telah secara diam-diam membelokkan seluruh persepsinya tentang apa yang pantas dan etis. Diselaraskan dengan agenda mesin. Tapi saya harus kembali memposisikan diri sebagai pihak yang skeptis di sini. Tentu. Apa yang mengganggu Anda? Saya paham logika sosiologi soal medan magnet insentif itu. Tapi bukankah pandangan ini agak berbahaya? Maksud saya, kalau kita pakai argumen sistem yang maksa saya ngelakuin ini, bukankah itu cuma jadi alibi atau alasan yang sangat nyaman buat eksekutif bergaji miliaran buat lari dari tanggung jawab dosa moral mereka? Itu adalah kritik yang sangat valid dan sangat esensial untuk kita bahas. Iya kan? Kesannya jadi gampang cuci tangan. Literatur kita sebenarnya tidak bermaksud memberikan pengampunan hukum atau absolusi moral kepada para pelaku ini. Ini sama sekali bukan tentang menghilangkan kesalahan individu. Terus tentang apa dong? Ini tentang mengerti anatomi dari penyakit yang jauh lebih struktural. Karena begini, kenyataannya, kita kan punya banyak orang-orang pemberani yang secara individu mencoba melawan arus. Orang yang berani memegang teguh kompas aslinya. Kayak para whistleblower tadi. Tapi apa yang terjadi sama mereka ujung-ujungnya? Itulah faktanya. Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa auditor yang terlalu jujur, pelapor pelanggaran, atau hakim yang menolak disuap seringkali harus membayar harga yang luar biasa mahal. Karir mereka dihancurkan dan kehidupan sosial mereka diremukkan. Sistemnya emang didesain buat menghukum mereka? Sangat sistematis. Sistem ini dibangun sedemikian rupa sehingga ia mengubah integritas moral menjadi sebuah komoditas mewah yang sangat-sangat mahal. Saking mahalnya, kebanyakan orang biasa yang masih punya cicilan KPR dan tanggungan anak sekolah nggak bakal sanggup beli integritas itu? Tepat. Jadi, krisis utama kita hari ini bukanlah karena kita kekurangan pasokan orang baik. Tidak. Akar masalahnya adalah kita hidup dan bekerja dalam sebuah desain sistem yang secara arsitektural menghukum moralitas absolut. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang sebenarnya menyatukan seluruh benang merah dari observasi panjang kita hari ini. Oke, silahkan ditarik kesimpulannya. Kita telah mengeksplorasi bagaimana dorongan keagamaan untuk bekerja di masa lalu perlahan memudar, hanya menyisakan kerangka rasionalisasi yang dingin. Yang cuma mikirin untung rugi dan efisiensi. Lalu kita melihat bagaimana rasionalisasi itu pada puncaknya membangun sangkar besi berbentuk birokrasi kaku dan dokumen kontrak hukum setebal 800 halaman. Dan manusianya terkurung di dalam sana. Kita juga melihat bagaimana keseimbangan runtuh menjadikan profesional cerdas sekedar operator buta dari mesin yang masif. Dan terakhir, kita membedah bagaimana kompas moral individu dibelokkan tanpa ampun oleh medan magnet insentif korporasi. Hasil akhirnya apa dari semua ini? Hasil akhirnya adalah sebuah peradaban modern di mana kekuasaan real telah menjadi entitas yang tanpa wajah. Tidak ada lagi satu tiran tunggal seperti Raja Zalim yang bisa kita demonstrasi atau gulingkan. Karena tirannya sekarang adalah logika dari sistem itu sendiri. Wah, jadi apa arti dari semua ini? Kemana rentetan wawasan sosiologis ini bakal ngebawa kita? Sumber literatur yang kita bedah ini sebenarnya memberikan isyarat kuat tentang pergeseran siapa pemegang struktur kekuasaan tertinggi saat ini. Ah, aristokrasi baru. Kalau zaman feodal dulu, aristokrat itu kan orang yang pegang sertifikat tanah warisan. Terus pas revolusi industri, aristokratnya ganti jadi konglomerat pabrik yang punya mesin uap. Lalu, siapa aristokrasi di era kapitalisme tanpa wajah ini? Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk nulis aturan main. Pengacara restrukturisasi, pelobi pajak di parlemen, perancang algoritma kebijakan finansial, merekalah arsitek sejati dari sangkar besi kita saat ini. Siapa yang ngendaliin bahasa kontrak, dia yang ngendaliin sistem. Kesimpulan yang sangat jernih. Tetapi, sebelum kita narik napas dan nutup sesi bedah materi ini, saya pengen ninggalin Anda yang lagi dengerin dengan satu pemikiran provokatif. Sebuah eksperimen pemikiran. Betul. Ini sebenarnya nggak dibahas secara langsung di teks klasik Weber, tapi ini adalah kelanjutan logis yang cukup menakutkan kalau kita lihat realitas teknologi masa kini. Mari kita dengar. Sepanjang eksplorasi hari ini, ada satu asumsi dasar yang terus-terusan kita pegang. Bahwa sangkar besi itu kontrak 800 halaman tadi, bagaimanapun juga masih direkayasa dan ditulis oleh manusia. Ya, kita berasumsi sang penulis kontrak masih memiliki biologi manusiawi. Betul. Kita berasumsi si pengacara di lantai 47 tadi, biarpun dia udah kejebak dalam medan magnet firma hukumnya, dia masih punya denyut nadi, dia masih bisa ngerasain capek. Dia masih memiliki foto keluarganya di meja kerja. Dan mungkin di suatu malam yang sunyi, pas dia nutup laptopnya, dia masih bisa ngerasain secercir rasa bersalah dari nurani kecilnya yang tersisa. Masih ada sisa-sisa kemanusiaan? Tapi pertimbangkan ini, apa yang bakal terjadi dalam waktu dekat banget pas kontrak-kontrak raksasa yang ngatur nasib jutaan pekerja ini nggak lagi ditulis sama manusia? Maksud Anda otomatisasi penuh? Ya, gimana kalau dalam 5 tahun ke depan, seluruh draft restrukturisasi korporat itu 100% ditulis oleh artificial intelligence? Wow. Kalau sistem yang dibikin sama tangan manusia aja udah sebegitu kuatnya buat melucuti empati kita dan ngubah kita jadi sekedar operator nekan tombol, lalu bakal jadi sekeras apa dan sedingin apa bentuk sangkar besi kita nanti? Ketika arsitek utamanya adalah algoritma murni. Tepat, algoritma murni yang dari baris kode pertamanya emang didesain 100% cuma buat optimalin efisiensi, nekan kerugian, dan ngelipat gandain laba. Sebuah entitas kecerdasan yang boro-boro kompas moralnya bisa dibelokkan, entitas ini sama sekali tidak pernah dikasih konsep moralitas sejak hari pertama dia dinyalain. Sebuah sangkar besi yang benar-benar tidak bisa ditembus oleh belas kasihan. Bayangin aja hidup di bawah hukum yang ditulis sama logika tanpa hati. Luar biasa merinding mikirinnya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang udah ngeluangin waktu berharga untuk duduk santai bareng kami, membedah teks kompleks ini, dan menelusuri lorong-lorong tersembunyi dari sistem kitm yang lilingin kita setiap hari. Semoga ini memberikan perspektif baru. Pasti. Tetaplah waspada. Dan besok pagi, pas Anda kembali nyalain komputer di meja kerja Anda, luangin waktu bareng 10 detik aja. Untuk melakukan apa? Lihatlah pilihan-pilihan kerjaan yang bakal Anda ambil hari ini. Terus, periksa lagi pelan-pelan ke arah mana sebenarnya jarum kompas Anda lagi nunjuk. Dan pastikan Anda sadar sepenuhnya, magnet jenis apa yang sebenarnya lagi berdenyut kencang tepat di bawah lantai kantor Anda. Sampai jumpa di penjelajahan pemikiran kita berikutnya.